بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kembali mengkaji tentang ilmu agama, yang sungguh ilmu agama pada masa-masa sekarang ini adalah sesuatu yang sangat dibutuhkan oleh seluruh kaum muslimin. Banyak di antara kaum muslimin yang kemudian tidak peduli kepada ilmu yang mulia ini, yang seharusnya ilmu agama memiliki atau diberikan porsi yang besar dalam kehidupan seorang hamba, dikarenakan tujuan dia diciptakan di bumi ini, diciptakan di dunia ini adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama yang benar yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur atas taufik yang senantiasa diberikan kepada kita sehingga kita dapat menghadiri majelis-majelis ilmu seperti ini yang dibacakan di dalamnya perkataan Allah Subhanahu wa taala dan perkataan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas sedikit, itu keluar dari materi utama tentang kitab Riyadhus Shalihin, membahas sedikit tentang zikir-zikir, di mana zikir-zikir tersebut adalah sebagai pelindung kita dari syaitan, juga sebagai bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu doa yang pada kesempatan yang lalu belum bisa saya ingat, dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala kemudian memberikan taufik untuk mengingat kembali doa tersebut, yaitu doa mengenai atau ketika seorang tertimpa rasa sedih. Doa tersebut berbunyi: Allahumma inni abduka ibnu abdika ibnu amatika nasiyati biyadika ma'adhin fiya hukmuk adlun fiya qadabuk as'aluka bikul ismin huwa lak sammaita bihi naftak أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيع صدري ونور قلبي wa zahaba huzni wa jala aw jala huzni wa zahaba hammi. Yang artinya, Allahumma inni 'abduk. Ya Allah, sungguhnya aku adalah hamba-Mu. Ibnu 'abdika. Anak dari seorang hamba-Mu. Ibnu amatika. Anak dari hamba perempuanmu. Yaitu orang tua kita, kedua orang tua kita, bapak dan ibu kita lah. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala juga. Ma winfiya hukmuk. Hukum. Hukummu berlaku atasku. Segala ketetapan Allah subhanahu wa ta'ala berlaku atas kita. Abdun fiya qadha'uk. Dan juga ketetapanmu adalah sesuatu yang adil bagiku. As'aluka bikul ismin huwa lak. Aku memohon kepadamu dengan seluruh nama-namamu. Nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala banyak. As'aluka bikul ismin huwa lak. Sammaita bihi nafsak. Yang engkau menamakan dirimu dengannya. Au anzaltahu fi kitabik. Atau yang kemudian engkau turunkan di dalam kitabmu, di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala beritahukan kepada kita nama-nama yang ada di dalam Al-Quran. Au allamtahu ahadan min khalqik. Atau kemudian nama yang engkau berikan atau beritahukan kepada salah seorang hamba-hambamu. Au sta'tarta bihi fi 'ilmil ghaibi 'indak. Atau kemudian nama yang tidak engkau beritahukan, namun engkau simpan di ilmil ghaib. Tidak ada yang tahu dari kalangan makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Karena nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala ada yang kemudian diberitahukan kepada manusia, ada kemudian yang hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang mengetahuinya. Jadi ini bertawassul, yaitu berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebutkan nama-nama Allah. Ini adalah suatu adab dalam berdoa yang hendaknya kita amalkan. Ini bertawassul dengan nama-nama Allah, seluruh nama-nama Allah, baik yang diturunkan dalam kitabnya atau kemudian diajarkan kepada salah satu dari manusia, yaitu Rasulullah subhanahu wa ta'ala, atau kemudian tidak diberitahukan sama sekali kepada manusia. Apa yang diminta? Anta ja'ala al-Qur'ana rabi'a sadri. Supaya engkau menjadikan Al-Qur'an sebagai musim semi di dadaku. Menjadikan Al-Qur'an itu sebagai suatu yang melapangkan dada, menenangkan jiwa. Wa nuru qalbi. Dan cahaya di hatiku. Wa jala'a huzni. Dan kemudian menghilangkan kesedihanku. Wa zahaba hammi. Dan juga menghilangkan pula rasa gundah. Maka ini doa yang mulia, doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebagaimana kita lihat maknanya, maknanya begitu mendalam. Maknanya begitu mendalam dan mengandung faedah-faedah dalam hal akidah. Maka hendaknya kita menghafal doa yang seperti ini, apalagi memang bagi orang-orang yang kemudian sering ditimpa rasa sedih, sering ditimpa rasa gundah gulana, seperti contohnya yaitu kaula muda. Ya, kaula muda biasanya ketika masih labil jiwanya, ketika ada permasalahan sedikit dengan teman, dengan orang teman sejawatnya yang ada di kelasnya misalnya, maka dia sering tertimpa yang seperti ini, rasa sedih dan rasa gundah. Maka hendaknya dihafal yang kemudian doa ini, mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan Al-Quran sebagai penghibur, sebagai sesuatu yang kemudian menghilangkan rasa gundah gulana dan sedih. Maka perhatikan, dalam syariat Islam inilah yang diajarkan, bahwasanya Al-Quran itulah syifa. Al-Quran adalah penyembuh bagi segala macam penyakit hati ataupun penyakit badan. Di antaranya ini rasa sedih dihilangkan dengan apa? Al-Quran dibaca, ditadabburi, ya. Maka seorang akan menyadari bahwasanya hidupnya adalah itu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwasanya di balik kehidupan dunia yang penuh dengan rasa susah, penuh dengan rasa sedih, ternyata ketika seorang menghadapinya dengan sabar, maka Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan surga yang sifat-sifatnya diceritakan, banyak diceritakan di dalam Al-Quran. Maka hendaknya seorang kemudian menghafal doa-doa yang seperti ini. Dan juga sebagai penutup atas pembahasan yang sudah kita bahas tadi, itu termasuk bentuk tawakal kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang seharusnya kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu apa yang dinamakan dengan ar-ruqyah, meruqyah. Yang jangan dikira bahwa ruqyah ini harus manggil orang kemudian Pak tolong diruqyah, Pak Ustaz tolong diruqyah ini orang ini. Justru ruqyah yang paling manjur yang disebutkan oleh para ulama adalah seorang meruqyah dirinya sendiri. Kenapa? Karena tidak ada wasithah, tidak ada perantara. Semakin banyak perantara, maka ruqyah tersebut semakin lemah asarnya, semakin lemah efeknya. Seorang meruqyah dirinya sendiri tidak ada perantara. Kemudian seorang diruqyah oleh orang lain ada perantara, itu adalah orang lain yang kemudian meruqyah dirinya. Kemudian apabila diruqyah dengan menggunakan air, ya, orang yang misalnya jauh kemudian ada yang diutus membawa segelas air misalnya atau sebotol air dibacakan di situ kemudian ditiupkan badannya, ini juga disebut oleh para ulama bahwa itu adalah suatu cara untuk meruqyah, maka ini juga kemudian lebih lemah lagi efeknya dan asarnya karena ada perantara dari air lagi bacaan, kemudian air kemudian dibawa oleh sang perantara tadi kemudian diminumkan kepada orang yang kemudian sakit atau kemudian terganggu terkena gangguan jin. Dan yang lebih lemah lagi Allah alam, yaitu dibacakan di selembar atau yang cara terakhir ini agak ragu, agak lupa, jadi mungkin kita sampaikan pada kesempatan yang lain lagi, yaitu ada perantaranya lagi, artinya perantaranya lebih lagi daripada sekedar air, namun ada perantara tambahan lagi. Maka hendaknya kita meruqyah, berusaha untuk meruqyah diri kita sendiri dengan misalnya surat Al-Fatihah atau kemudian doa-doa yang maktur yang ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga hendaknya itu yang pertama terlintas dalam pikiran kita ketika kita tertimpa sakit. Sakit apapun, sakit flu misalnya atau sakit pusing. Itu yang kemudian menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertimpa sakit langsung teringat cara-cara yang sesuai dengan syariat, cara-cara yang kemudian dibawakan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kemudian ketika sakit langsung ingat dokter bulan, ya, spesialis anak. Ya. Ketika anak sakit misalnya langsung, oh tenang ada dokter bulan. Sudah teruji bahwasanya kalau sakit anak dibawa ke sana manjur. Jangan kemudian yang teringat pertama kali itu. Padahal yang teringat pertama kali apa? Yaitu membacakan Al-Fatihah misalnya, ya, atau kemudian membacakan ruqyah-ruqyah yang lain, membacakan ayat kursi misalnya, membacakan mu'awwidzatain qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, dan juga surat Al-Ikhlas misalnya, dan yang lainnya. ya, itu yang kemudian juga menunjukkan tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun juga untuk berobat kepada dokter misalnya itu pun juga menunjukkan ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, selama yaitu hati kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan bergantung pada dokter atau bukan bergantung pada obat yang diserahkan oleh dokter tadi. Termasuk tawakal sebenarnya pergi ke dokter. Tapi kalau dengan cara-cara yang syar'i, rasa tawakal itu tersebut apa? Lebih ya. Ketika seorang mengucapkan ayat kursi kepada anaknya misalnya yang sakit, atau merukyah dengan Al-Fatihah misalnya, maka harapannya kepada Allah Subhanahu wa taala tinggi ketika dia merukyah dengan cara-cara yang syar'i. Beda dengan kemudian dia pergi dokter ya. Terkadang dia lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi yang melihat bosnya dokter ini memang ahli ini. Dokter ini memang yaitu walaupun bayarannya murah, tapi apa? Tapi kalau pergi ke sana selalu sembuh. Seperti itu. Peringatkan dokternya, bukan peringat apa? Bukan peringat Allah Subhanahu wa taala. Jadi hatinya seringkali tidak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda kalau kemudian apabila kita rukyah terlebih dahulu mungkin, kemudian berusaha untuk mengobatinya dengan cara-cara yaitu pergi ke dokter tadi, tetap ada rasa tawakal, rasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dimulai dengan cara-cara yang syar'i seperti itu, rukyah dan yang lain sebagainya. Apa doa yang di tengahnya la syifa'a illa syifa'u, awalnya apa? Syifa'an la yughadiru saqaman. Lupa awalnya. Ada yang ada doa yang kemudian awalnya lupa, cuma pertengahannya seperti itu. Kemudian kita insya Allah akan menyebutkan kembali dan membacakan kembali apa yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, yaitu dalam bab as-sabr, bab tentang kesabaran. Berkata Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah ta'ala wa ma alaihi khathiyah. Akan senantiasa cobaan ada pada diri seorang mukmin, seorang yang beriman, atau seorang mukminah, itu seorang yang beriman pula ya, namun dari kalangan perempuan, pada dirinya sendiri, misalnya dia tertimpa sakit, dia tertimpa yaitu rasa gundah gulana, rasa sedih, atau kemudian diganggu oleh orang lain, wa waladihi, atau pada anaknya, anaknya sakit, atau kemudian qadarullah Allah mentakdirkan bahwasanya anaknya meninggal. Wa malihi, dan pada hartanya. Hartanya hilang. Hartanya musnah, terbakar dan yang lain sebagainya. Yaitu pada dirinya, yaitu pada apapun yang ada pada dirinya, baik itu dirinya sendiri ataupun kemudian anaknya ataupun kemudian hartanya. Qala hatta yalqa Allah ta'ala wa ma 'alaihi khathiyah. Sampai dia kemudian bertemu kepada Allah, bertemu Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan dia tidak memiliki dosa. Ya. Jadi berguguran dosanya. Rawahu Tirmizi wa qala haditsun hasanun sahih. Diriwayatkan oleh Tirmizi dan kemudian dia berkata hadis hasan sahih, dan juga hadis ini disahihkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam kitab Sahih Al-Jami'. Maka ini menguatkan hadis-hadis yang sudah kita lalui, bahwasanya cobaan dan ujian, musibah itu Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada seorang hamba dengan suatu hikmah. Ada tujuan di balik cobaan tersebut. Bukan karena cobaannya yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, namun hikmahnya yang Allah Subhanahu wa taala kemudian inginkan di balik cobaan tadi, di balik musibah tadi. Yaitu hikmahnya adalah seorang kemudian dihapuskan dosanya, berguguran dosanya. Ini bagi seorang mukmin. Ini bagi seorang mukmin. Adapun bagi seorang yang munafik atau kafir, maka cobaan dan musibah tersebut justru sebagai azab baginya. Tidak berguna sama sekali, tidak kemudian menggugurkan dosanya, tapi sebagai azab yang disegerakan baginya di dunia. Adapun azab di akhirat yang menunggu, menanti, dan lebih besar, lebih kekal, ya, lebih pedih, itu bagi seorang kafir, bagi seorang kafir. Jadi kalau bagi seorang mukmin itu akan menggugurkan dosa-dosanya dengan syarat apa? Ada yang ingat syaratnya? Dia bersabar. Syaratnya bersabar. Namun apabila tidak bersabar, walaupun dia mukmin, justru mendatangkan dosa baginya. Tidak bersabar maka mendatangkan dosa baginya. Menjadi dosa dia. Kenapa? Karena tidak ridha terhadap apa? Takdir Allah Subhanahu wa taala yang menimpa dirinya. Seorang mukmin apabila dia bersabar atas cobaan yang menimpanya, maka gugur dosa-dosanya. Yang pada hadis yang lainnya yang sudah kita sebutkan juga, perumpamannya adalah seperti pohon yang banyak daun keringnya yang kemudian diterpa oleh angin, kemudian berguguran jatuh daunnya. Ya, namanya diterpa angin bukan jatuh satu klik, bukan seperti itu. Tapi apa? Diterpa angin berarti apa? Berguguran banyak dosa yang berguguran darinya. Ya, banyak dosa yang berguguran darinya. Maka itulah keadaan seorang mukmin ketika ditimpa musibah, maka itulah baik baginya. Sebagaimana dalam hadis yang lainnya, in asabathu dharra sabar fa kana khairullah. Dan apabila ditimpa suatu musibah, suatu madarat, ini sifat orang mukmin seperti apa sifatnya? Sabar. Ketika ditimpa madarat, ketika ditimpa musibah, sabar, bersabar, maka musibah tersebut khairullah, itu kebaikan baginya, kebaikan baginya. Ketika mendapatkan nikmat, dia bersyukur, maka menjadi kebaikan baginya. Dan juga dalam keadaan tertimpa musibah, sekalipun dia bersabar, maka menjadi kebaikan baginya. Berarti dalam dua hal tersebut adalah kebaikan bagi seorang mukmin, mendapatkan nikmat atau kemudian mendapatkan musibah. Ya. Beda dengan selain mukmin, ketika mendapatkan musibah mengeluh, tidak bersabar, dosa. Ketika mendapatkan nikmat sombong, ya, tidak bersyukur, dosa lagi. Sampai ketika mendapatkan nikmat pun berdosa. Itu selain mukmin. Adapun bagi seorang mukmin, walaupun itu yang dia terima musibah, maka itu kebaikan baginya. Apalagi apabila mendapatkan kenikmatan, maka jelas itu kebaikan baginya karena dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya selalu dihadirkan dalam hati seorang hamba untuk selalu menghadirkan dua perkara ini, syukur dan sabar. Karena kalau kita amati keadaan kita sehari-hari, ya tidak terlepas dari dua hal ini. Kadang kita senang, lagi mendapatkan kenikmatan senang, bersyukur. Lagi mendapatkan ujian, kemudian bersedih, bersabar. Ya, seperti itu yang seharusnya kemudian di amalkan oleh seorang hamba. Dan ada keadaan yang ketiga sebenarnya, yaitu apa? Dia ketika melakukan dosa, istighfar, yaitu apa? Langsung beristighfar. Itu yang harus dilakukan oleh seorang hamba, karena tidak lepas keadaan seorang hamba setiap harinya dari ketiga perkara ini. Jadi kalau dia mendapatkan kenikmatan bersyukur, kemudian apabila mendapatkan cobaan bersabar, apabila kemudian dia qadarullah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan untuk kemudian terjatuh kepada kemaksiatan, ya, kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kemaksiatan, maka dia segera beristighfar dan tidak menunda-nunda taubat. Ini hadis yang ke-49 dari kitab ini. Kita lanjutkan kepada hadis yang selanjutnya. Berkata Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala. Dari sahabat Ibnu Abbas, semoga Allah ridha kepada keduanya, yaitu Abdullah Ibnu Abbas dan ayahnya Abbas. Dia berkata, Qadima Uyainatu Ibnu Hisnin. Datang Uyainah Ibnu Hisn. Fanazala ala Ibni Akhihi. Maka dia pun kemudian singgah kepada anak dari saudaranya, yaitu keponakannya, singgah kepada keponakannya. Datang ke Al-Madinah, Allah Alam, kemudian singgah kepada keponakannya yang bernama Al-Hur Ibn Qais. Disebutkan di sini Al-Hur Ibn Qais, keponakannya Al-Hur Ibn Qais. Qala wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu. Dan dahulu Al-Hur Ibn Qais ini termasuk orang-orang yang didekatkan oleh Umar radhiyallahu anhu, yaitu menjadi orang dekat Umar. Jadi orang-orang yang kemudian ikut musyawarah bersama Umar, selalu diajak berbincang, diminta pendapatnya, itulah Al-Hur Ibn Qais, dari keponakan dari Uyainah Ibn Hisn. Jadi ini pada masa kepemerintahan Umar Al-Khalifah Ar-Rashid, khalifah yang terbimbing, yaitu khalifah setelah Abu Bakar. Khalifah setelah Abu Bakar termasuk Khulafaur Rasyidin. Khalifah yang kedua itu Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi ingat, kisah ini bukan terjadi pada masa Rasulullah, tapi ketika masa Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi pemimpin kaum muslimin. Qala wa kana al-qurra'u ashaba majlis Umar radhiyallahu anhu. Dan dahulu yang menjadi teman-teman Umar yang kemudian selalu duduk di majlisnya Umar yang diminta pendapatnya adalah para qurra. Apa itu qurra? Orang-orang yang menghafalkan Al-Quran. Orang atau kalau istilah orang hafiz, tapi lebih daripada itu, lebih daripada sekedar hafiz. Kenapa? Karena Al-Qurra di sini adalah pada masa tersebut, yaitu para ulama yang disebut dengan qurra. Kalau seorang sudah menghafal Al-Quran, maka katakanlah bahwa dia adalah ulama. Kenapa? Karena kebiasaannya para sahabat, kebiasaannya para pengikut sahabat, para murid sahabat. Terutama itu ini kebiasaannya sahabat, yaitu apa? Mereka tidaklah melewati 10 ayat ketika mereka menghafal ayat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kecuali mereka menghafalnya, kemudian mengerti maknanya terlebih dahulu, kemudian mengamalkannya, baru kemudian menghafal 10 ayat setelahnya. Baru kemudian menghafal 10 ayat setelahnya. Itu kebiasaan pada zaman dahulu. Jadi pertama berilmu, ya, mengetahui tentang bacaan Al-Quran dan menghafalnya, kemudian berilmu pula tentang makna Al-Quran tersebut, kemudian lebih dari sekedar itu, yaitu apa? Mengamalkan Al-Quran tersebut, baru kemudian pindah ke 10 ayat berikutnya. Begitu cara menghafalnya para sahabat. Beda dengan cara menghafalnya kita, ya. Cara menghafalnya kaum muslimin, kita semua lah, ya. Kita semua pada masa sekarang itu, ya, itu banyak-banyakan hafalannya, cepat-cepatan hafalannya. Oh, saya dapat hafal berapa? Saya sudah hafal 1 juz, kamu berapa? Oh, saya 2 juz. Oh, saya tapi tidak mengerti maknanya. Dan bahkan mungkin membaca ayat yang sebetulnya ayat tersebut mencela dirinya, menyebutkan sifat-sifat buruk yang ada pada dirinya, yang dia menghafal ayat tersebut, membacanya setiap hari, dan dia tidak merasa bahwasanya apa yang dibaca adalah sesuatu yang mencela dirinya, misalnya menjelaskan apa suka berbuat ghibah misalnya, dia mau baca setiap hari dia berghibah, tapi apa lah yang membuat dia baca, dia terus berghibah karena tidak mengerti maknanya. Itu menggunjing orang lain, membicarakan orang lain dalam keadaan orang lain tersebut itu tidak ada di hadapannya. Ataupun kemudian sifat-sifat tercela yang lainnya, sifat-sifat tercela yang lainnya. Beda dengan para sahabat, ketika dikatakan mereka adalah penghafal Al-Quran, maka sahabat tersebut pastilah seorang ulama, pastilah seorang ulama. Jadi perhatikan, yang duduk di majlis Umar adalah para ulama, para ulama. Dan seharusnya seperti itulah pemimpin, pemimpin kaum muslimin, menghadirkan para ulama di majlis-majlisnya, kemudian mengajaknya musyawarah, ya. Kemudian memperbincangkan tentang kebijakan apa yang harus diambil, ini sesuai dengan syariat atau tidak. Seharusnya seperti itu yang dilakukan ya, oleh pemimpin kaum muslimin pada zaman dahulu, yaitu pada zaman para sahabat yang Al-Khulafa Ar-Rasyidin. Pemimpinnya sendiri alim, Umar radhiyallahu anhu, alim, seorang yang kemudian memiliki pemahaman yang dalam tentang agama, pemimpinnya saja alim. Kemudian majlis musyawarahnya dengan orang-orang yang alim juga. Bagaimana kemudian masyarakat kaum muslimin tidak maju ketika itu, tidak kemudian apa namanya dibantu dan dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan pemimpinnya alim, majelis musyawarah yang kemudian mengambil yang diajak musyawarah ketika mengambil kebijaksanaan pun para ulama, maka kebijaksanaan yang diambil dan peraturan-peraturan yang diambil insyaallah senantiasa berada dalam koridor syariat. Qala nah, ini masih ada kelengkapan tadi kalimat sebenarnya, wa kana al-qurra ashhaba majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Dan dahulu para qurra, para penghafal Al-Qur'an adalah teman-teman duduk Umar radhiyallahu anhu dan orang yang diajak musyawarah oleh Umar, baik itu orang-orang tua ataupun para orang-orang muda. Jadi tidak melihat umur Umar. Yang dilihat oleh Umar apa? Ilmu yang dimilikinya. Bahkan pernah Umar menghadirkan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibnu Abbas yang ketika meninggal ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umurnya berapa? 13 tahun. Berapa kemarin? 13 tahun ya. 13 tahun ketika meninggal ya Rasulullah. Ketika masanya Umar yaitu 3 tahun setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena masa pemerintahan Abu Bakar itu hanya sekitar 3 tahun. Mungkin umur 16, mungkin umur 17, mungkin umur 18. Kalau yang seperti ini datang ke rapat RT kira-kira bagaimana? Dianggap remeh, anak ingusan misalnya. Seperti itu. Tapi ini Ibnu Abbas ya. Terus saja Ibnu Abbas adalah seorang yang walaupun masih muda memiliki ilmu yang tinggi. Yang Umar lihat bukan umurnya, tapi apa? Ilmu yang dimilikinya. Ilmu yang dimilikinya. Maka ini kemudian juga menjadi pelajaran ya. Maksudnya hendaknya orang yang sudah berumur tetap kemudian ketika mendapatkan nasihat dari orang yang masih muda, jangan kemudian merasa tinggi hati. Jangan kemudian merasa tinggi hati. Lihat kepada apa yang disampaikannya benar atau tidak, sesuai dengan syariat atau tidak, ya, sesuai dengan ayat Al-Quran atau sesuai dengan hadis Nabi atau tidak. Lihat kepada kebenaran yang dibawanya. Terkadang orang yang kemudian sudah berumur itu merasa bahwasannya ketika dinasihati oleh remaja umur belasan itu seperti ya, alergi seperti itu. Tidak mau dinasihati oleh orang-orang yang masih muda. Maka Ini perlu untuk menjadi koreksi bagi kita semuanya. Umar tidak melihat kepada umur ketika menghadirkan orang-orang di majelisnya. Sudah ada nih? Belum ada. Baik, kesempatan ini insya Allah kita akan pakai untuk menjawab pertanyaan yang kemarin ya dari Pak Romi ya. Menjawab pertanyaan dari Pak Romi. Masih berapa menit kira-kira? Baik, itu tentang mengenai ibadah haji yang sekarang di negara kita ya, harus mengantri beberapa tahun namanya, bukan beberapa tahun, bahkan sampai belasan tahun. Apakah kemudian boleh mendaftar terlebih dahulu dengan meminjam di bank? Yang meminjam di bank berarti ada bunganya Pak ya, mengembalikan dengan lebih. Perlu untuk diketahui bahwasanya kewajiban haji itu bagi orang-orang yang mampu. Kemudian orang yang tidak mampu, apakah kemudian wajib melaksanakan haji? Wajib untuk melaksanakan haji atau tidak? Tidak. Kemudian apakah wajib untuk menjadi mampu? Misalnya saya belum mampu nih, tapi haji itu wajib bagi orang yang mampu. Apakah saya wajib untuk menjadi mampu? Atau berusaha harus sekuat tenaga harus menjadi mampu? Kalau enggak mampu berarti saya berdosa. Tidak. Tidak wajib untuk menjadi mampu. Walaupun kemudian ya disenangi dan kemudian dihasung untuk kemudian memiliki kemampuan tersebut. Seperti orang yang seperti ibadah zakat juga. Zakat bagi orang yang tidak memiliki harta tidak wajib baginya. Apakah wajib untuk kemudian dia memiliki harta supaya nanti bisa membayar zakat? Tidak wajib. Tidak wajib baginya untuk mencari harta yang melebihi nisab untuk kemudian bisa membayar zakat. Ini yang wajib yang perlu untuk kita ketahui terlebih dahulu. Untuk menjadi mampu itu tidak wajib. Tapi ketika sudah mampu, wajib dia untuk melakukan haji. Ya, wajib untuk kemudian dia melakukan haji. Maka inilah kemudahan Islam. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah kemudian seorang itu dibebani kecuali dengan kadar kemampuannya. Oleh karena itu, hendaknya dihindari orang yang tidak mampu tidak diwajibkan untuk melakukan ibadah haji, ya, apalagi kemudian dengan cara tadi meminjam uang dari bank, yang kita ketahui bahwasanya adalah cara yang riba, dan riba adalah termasuk dosa besar. Allah alam suwab. Itu yang bisa saya jawab tentang pertanyaan tersebut. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillah rabbil alamin.